Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Allahumma fassalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kebersamaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah selalu menurunkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita karena niat dan keinginan baik kita untuk mengkaji firman-firman-Nya agar dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Adapun pembahasan kita pada hari ini adalah memasuki ayat kelima dari surat Al-A'raf yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama kana da'wahum iz ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Maka tidak adalah keluhan mereka di waktu datang kepada mereka siksaan kami kecuali mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Para pendengar rahimakumullah, kalau di dalam keterangan ayat terdahulu, yaitu ayat keempat dari surat Al-A'raf, Allah menggambarkan bagaimana Ia menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang ingkar kepada-Nya, atau ketika sudah disampaikan ajaran Tauhid ternyata masih melakukan tindakan syirik. Maka di dalam ayat kelima ini Allah menggambarkan tentang bagaimana kondisi atau keadaan mereka ketika terkena azab yang dahsyat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mereka lakukan itu digambarkan dengan kalimat yang begitu indah dengan famakana da'wahum. Tidaklah keluhan mereka itu, iya, da'wahum. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menjelaskan bahwa da'wahum di sini bermakna ungkapan mereka. Sebuah ungkapan ada kalanya punya bukti dan kadangkala tidak. Kata da'wah juga bermakna doa. Sebagaimana di dalam surat Yunus ayat 10 Allah mengatakan wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin, bahwa akhir daripada doa atau penutup doa mereka itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu juga dengan keterangan ayat ini, maka Allah menggambarkan mereka itu, ekspresi mereka ketika tertimpa azab dari Allah adalah dengan mengucapkan da'wahum, mengemukakan keluhan-keluhan mereka. Nah, Ustaz Fajrul, ini menarik di sini, Ustaz. Ketika azab sudah datang, baru mereka berkeluh kesah. Iya. Artinya, keluh kesah di sini adalah mereka sadar bahwasanya diri mereka itu salah. Iya, yang menjadi pertanyaannya, Ustaz Fajrul, apakah selama ini orang-orang yang ingkar itu mereka tidak tahu dengan kesalahan mereka, ya? Ataukah mereka tahu, akan tetapi mereka tidak menyadari kesalahan mereka? Iya, terima kasih sudah berdana atas pertanyaan itu tadi. Kalaulah seandainya, itu pertanyaan Ustaz pertanyaan itu sebetulnya mereka itu sudah mengetahuinya, Ustaz. Iya. Mengetahui tentang peringatan-peringatan ataupun ajaran yang sudah diberikan kepada mereka. Kenapa? Karena terbukti mereka itu mengucapkannya sendiri di akhir datangnya, di awal datangnya azab itu dengan mengakui segala bentuk dosa-dosa mereka. Yeah. Itulah membuktikan mereka itu tahu. Tahu. Tak ada yang mengajari, terucapkan atas mulut mereka sendiri atau diri mereka sendiri. Sebab kenapa? Langsung keluar, ya? Langsung keluar. Ini ya? Karena badan refleks, kita ini, tubuh kita ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak akan pernah lari dari apa yang sudah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terus yang menariknya di sini, Ustaz, sedikit perdana, Ustaz, mungkin gambarannya seperti ini yang Ustaz jelaskan tadi. Seperti orang tahu durian itu bahaya, panas, tapi dihembatnya juga durian, terakhir sakit dia, barulah terucapnya memang bahaya durian ini. Sebenarnya dia tahu, akan tetapi terkadang karena kealpaan atau karena memang pura-pura tidak tahu atau karena pengaruh daripada hawa nafsu, akhirnya dia memakan buah durian juga. Mungkin seperti inilah gambaran orang-orang yang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus hal yang menarik ini sih, Ustaz Perdana, kenapa ayat sebelumnya itu sudah menyebutkan baksuna, sekarang disebutkan lagi baksuna yang dua kali ini? Apakah pengulangan atau ada maksud lain dari ayat 5 dari surat Al-A'raf ini, Ustaz? Iya. Kalau di dalam keterangan ayat 4 Allah menggambarkan bagaimana kerasnya azab yang akan atau musibah yang akan dia turunkan kepada orang-orang yang melakukan tindakan syirik atau ingkar kepadanya, maka di dalam ayat 5 ini Allah menjelaskan bahwa sebenarnya kesadaran mereka itu timbul atau pengakuan mereka itu timbul secara refleks dari mulut mereka karena begitu dahsyatnya azab Allah itu. Sebenarnya maknanya sama. Begitu dahsyatnya azab Allah, ba'suna, fa izja'ahum ba'suna, ketika azab kami itu sudah datang, karena begitu dahsyatnya azab tersebut, ya, atau musibah yang Allah timpakan, maka mereka baru sadar, mereka itu mengakui dan baru sadar bahwasanya mereka itu salah. Kalau masih sikit-sikit saja azabnya itu, mungkin mereka biasa-biasa saja, tidak azab, tidak begitu tersadar. Kalau misalnya tidak boleh minum sirup, ya, tapi diminumnya juga besok-besoknya mulutnya pecah-pecah, panas dalam, mungkin ini tidak begitu mempengaruhinya. Tapi kalau misalnya gara-gara minum Baygon langsung jantungnya langsung kena sakit jantung, ya, ini akan berakibat bahwasanya dia akan menyadari bahwasanya itu memang sangat berbahaya sekali. Jadi maksudnya adalah ketika Allah mengatakan kembali di sini ba'suna untuk menyatakan bahwa begitu dahsyat azab dan musibah yang ia timpakan sehingga akhirnya membuat orang-orang yang ingkar tadi akhirnya tersadar dan mengakui bahwasanya memang mereka itu benar-benar bersalah. Nah, Ustaz Fajrul, pengakuan itu timbul akibat rasa sadar yang muncul dan juga rasa ketakutan mereka. Ini menarik Ustaz, bahwa sebenarnya permasalahan sekarang ini ketika manusia banyak terlupa karena rasa takut di dalam diri mereka itu sudah semakin berkurang, terutama takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat banyaknya kasus-kasus tindak pidana yang terjadi sekarang ini di Indonesia, tindakan kriminal, kejahatan, banyak orang melakukan korupsi akibat mereka tidak lagi merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz Fajrul, bagaimana cara kita untuk menimbulkan rasa takut di dalam jiwa kita kepada Allah agar kesadaran kita agar tetap ingat kepada Allah, kesadaran kita tetap baik. Ya, yang pertama kita lakukan, apakah kita yang kita lakukan ini memang betul-betul karena keimanan kita kepada Allah? Iya. Itu satu. Kalau sudah kita menanyakan keimanan kita kepada Allah ini termasuk kita beriman atau tidak, maka langkah awal inilah yang akan menentukan Ustaz Perdana. Yeah. Karena macam mana pun orang bekerja, kalau dia tidak bekerja itu semata-mata bukan karena keimanannya kepada Allah, maka ini akan tidak akan terjadi takut mereka itu sama sekali. Dan akan dibuktikan nanti kepada Allah ketika mereka itu sudah di ambang pintu azab atau siksa yang Allah akan turunkan kepada mereka, baru mereka akan mengakui. Artinya cuak mereka. Nah, setelah itulah mereka akan mengakui azab Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi yang paling penting adalah berimannya mereka kepada Allah atau tidak, atau berimannya mengakui tapi karena banyaknya selalu maksiat yang mereka lakukan, maka membuat keimanan mereka itu sudah tidak bergeming lagi. Nah, begitu Ustaz Perdana. Iya. Nah, dan setelah itu Ustaz Perdana, di sini sebetulnya untuk ba'suna itu tadi yang sudah kita kaji itu tadi, ayat yang kelima ini, yaitu memakai idh, itu menandakan sekonyong-konyong atau seketika datang azab itu, menandakan azab itu sudah sangat dekat. Sedangkan ayat keempat dari surat Al-A'raf itu hanya masih pemberitahuan saja. Tapi ketika datang, maka orang itu akan mengucapkan inna kunna zalimin. Kira-kira apa rahasianya Ustaz? Kenapa mereka harus mengakui bahwasanya mereka itu termasuk orang-orang yang zalim? Iya, penggunaan kata zalim di sini untuk menunjukkan bahwa sebenarnya orang-orang tersebut yakin betul perbuatan mereka selama ini adalah merupakan suatu tindakan kezaliman atau tindakan yang merusak. Inna kunna zalimin, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Artinya, barulah mereka mengetahui dampak perbuatan mereka yang menghancurkan atau menyakiti orang lain itu akan berakibat buruk kepada mereka. Atau dengan kata simpelnya seperti ini, setiap perbuatan zalim itu akan membawa kepada kehancuran. Dan inilah yang membuat mereka ingat bahwasanya sebenarnya mereka itu sudah ditimpa musibah karena mereka melakukan kezaliman. Jadi yang paling menarik di sini adalah bahwa setiap orang yang melakukan kezaliman itu pasti akan mendapatkan keburukan, akan mendapatkan efek negatif di dalam kehidupannya. Ya, tidak hanya di dunia saja, akan tetapi tentunya juga di akhirat nanti. Tindakan kezaliman itu akan membuat seseorang tidak merasa nyaman di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena belum, tidak hanya bukan dalam bentuk kehancuran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan secara langsung, akan tetapi juga akan dia alami dengan menjauhnya manusia dari dirinya. Ketika kita menyakiti orang lain, katakanlah memukul orang lain, maka sebelum Allah menghukum kita dengan berat, orang yang kita sakiti itu pasti akan tidak mau mendekati kita. Itu artinya teman kita semakin berkurang dan juga pintu rezeki kita akan semakin semakin tertutup. Dan yang lebih menariknya di sini, Ustaz, iya, seperti yang Ustaz jelaskan tadi, mereka hanya akan berkata-kata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Aha. Padahal ayat Al-Quran ini, pertama dari ayat Al-A'raf surah ayat 5 ini mengatakan fama kana da'wahum, artinya mereka tidak merasakan keluhan sedikit pun. Iya. Hanya ucapan saja bahwasanya ini aku adalah orang-orang yang zalim. Mm-hmm. Nah, ini kan menunjukkan kira-kira apa ungkapan mereka ini yang mereka tidak akan merasa tak merasakan keluhan tersebut ketika datang azab. Hanya mengatakan aku ini sudah banyak berbuat dosa. Apa kira-kira rahasianya, Ustaz, menyebutkan hal tersebut? Iya, yang saya pahami di sini adalah bahwa mereka tidak mampu untuk melakukan hal-hal lain, tidak mampu untuk menyelamatkan diri. Ya, ini kan gambaran ketika azab itu sudah diturunkan. Mereka tidak mampu untuk menyelamatkan diri, mereka tidak mampu lagi untuk melakukan apapun kecuali hanya dengan mengeluarkan ucapan sesungguhnya betul-betul kami berada dalam keadaan zalim. Ini artinya kondisi di mana ketika manusia itu betul-betul sangat terhina, tidak lagi mampu melakukan apapun dan tidak mendapatkan bantuan dari siapapun. Ini rahasia dari keterangan ayat ini. Artinya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjatuhkan azabnya, maka itu artinya Allah sudah menghina orang-orang yang terkena azab tersebut, khususnya bagi pelaku-pelaku perbuatan maksiat. Iya. Ya. Kira-kira apa kesimpulan dari ayat ini, Ustaz? Iya, saya kira satu kesimpulan besar adalah bahwa melalui keterangan ayat 5 dari surat Al-A'raf ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengingatkan kita, jangan sampai kita berada dalam kondisi seperti ini. Hati-hati, jangan sampai kita berada dalam kondisi ini. Jangan sadar ketika musibah sudah diturunkan. Jangan baru sadar ketika kita sudah mendekati kehancuran, ya. Biasanya yang namanya penyesalan itu datang di akhir, ya kan? Penyesalan itu datang di akhir. Oleh karena itu, yang harus dibiasakan adalah seorang muslim itu harus membiasakan diri untuk menyesal di awal. Bagaimana caranya? Menyesal di awal adalah dengan cara mengintrospeksi diri sendiri. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu, kata beliau mengeluarkan pernyataannya. Hitung diri kamu, ya, sadari diri kamu, sesali diri kamu sebelum kamu menyesal nanti pada akhirnya. Ketika Umar bin Khattab sedang berjalan-jalan dan kemudian dia menemukan tumpukan jerami, dia menangis terseduh-seduh sambil mengeluarkan ucapan, wahai seandainya aku hanyalah sebuah seonggok tanah yang tidak punya nilai apa-apa, seandainya aku hanyalah sebuah onggokan jerami yang tidak nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai celakalah diri ini, apa yang harus dia lakukan ketika bertemu dengan Sang Pencipta dan mempertanyakan segala apa yang dilakukannya. Jadi saya kira ayat ini adalah merupakan satu, memberikan satu pemahaman yang besar kepada kita bahwa sebagai seorang muslim kita harus tetap sadar diri dan tetap harus waspada dengan segala tingkah laku dan perbuatan yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Ya, itu, Ustaz. Iya, saya kira mungkin itu saja pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.